Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhaladzina amalatakullah wa kulu qawlan sadida islihakum a'malakum wa yaghfir lakum dhulumakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarat umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, berkat dan ni'mat yang sangat banyak sehingga jika kita ingin menghitungnya kita tidak akan sanggup sama sekali. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk bagaimana cara untuk menyelamatkan diri dan keluarga di dunia dan di akhirat, dan juga memberikan kita petunjuk bagaimana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembacaan kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyatil Manhaj, 40 hadis tentang pendidikan dan tentang manhaj, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu ta'ala. Kita sekarang masuki al-hadithu at-tasi'u asyar, hadis yang ke-19. عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من سرقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويسير فيه رحمه ويعمل فيه لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا فهو صالح نية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل فيه حقا فهذا بأحبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لأن لي مالا عملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Dari Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga golongan yang aku bersumpah atasnya. Pertama, tidaklah berkurang harta seorang hamba karena bersedekah. Jika seorang hamba dizalimi dengan sebuah kezaliman lalu dia bersabar atas kezaliman itu, maka Allah akan menambahkan kemuliaan baginya. Ketiga, tidaklah seorang hamba membuka pintu permintaan atau meminta-minta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu kemiskinan baginya. Maka, dan aku kata saat Nabi SAW akan membicarakan kepada kalian satu pembicaraan, maka hafalkanlah. Sesungguhnya dunia itu bagi empat golongan. Pertama, seorang hamba yang Allah berikan harta dan berikan ilmu, dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta dan ilmu tersebut. Kemudian dia menyambung silaturahim dengan hartanya itu. Lalu beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dengan ilmu dan hartanya tersebut, maka dia berada di kedudukan yang paling utama, itu orang yang paling tinggi kedudukannya. Kemudian ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu tapi Allah tidak berikan harta, dan dia dengan niat yang benar mengatakan, jika aku mempunyai harta, tentu aku akan beramal seperti si fulan yang punya harta tersebut. Maka dia dengan niat tersebut, pahalanya sama dengan orang berharta tadi. Kemudian yang ketiga, seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, tapi Allah tidak berikan ilmu. Tentu ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Maka dia terjerumus di dalam hartanya tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Dengan hartanya dia tidak menyambung silaturahimnya, dan dia tidak beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan hartanya tersebut dengan sebaik-baiknya amalan. Maka orang ini merupakan orang yang berada di kedudukan paling rendah. Ya, orang-orang yang berada di kedudukan paling buruk. Kemudian yang keempat, seorang hamba yang Allah tidak juga Allah berikan ilmu, tapi dia berkata, jika aku punya harta sebagaimana si fulan, maka tentu aku akan melakukan apa yang dilakukan si fulan. Jadi dia melihat orang yang punya harta tapi berbuat dosa dengan hartanya, dia tidak punya harta, tapi dia berkata, kalau aku punya harta, tentu aku akan berbuat dosa seperti si fulan. Maka dia dengan niatnya tersebut, dosanya sama dengan orang berharta tadi. Na'udzubillah min dzalik. Baik ikhwati fillah, pelajaran dari hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sarhan, qauluhu thalathun uqsimu alaihna wa kadzalika wa kadza qauluhu wa uhadzikum haditsan fahfaduh. Katakan tiga golongan yang aku bersumpah atasnya, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku katakan kepada kalian satu perkataan, maka hafalkanlah. Fihi ta'kidul kalami bil qasami taratan wa bi ghairihi taratan ukhra lil ihtimami wal hathi 'alal muqassami 'alal muqsimi 'alaihi 'alal muqsam 'alaihi li yakuna dhalika ada'a li tanbihi sami'in. Bahwa Nabi SAW menegaskan perkataan kadang-kadang dengan sumpah, kadang-kadang tanpa dengan sumpah. Tadi yang pertama uqsimu 'alaihin, itu dengan sumpah. Kemudian yang kedua dengan fahfadhu. Nabi SAW memerintahkan kita untuk menghafalnya. Untuk agar apa? Agar orang-orang kita yang mendengarnya menjadi perhatian. Sehingga apa? Sehingga tidak menganggap remeh perkataan ini. Walaupun sebenarnya semua sabda Nabi SAW itu tidak boleh dianggap remeh. Perkataan lebih utama atau lebih ditekankan dibandingkan perkataan yang lain. وفيه أن على دعاة الخير التنوع في استعمال أساليب الكلام مع الناس بحسب نوع المتكلم عنه. Juga di sini Nabi SAW mengajarkan bahwa para dai hendaknya menggunakan gaya bahasa yang berbeda ketika berbicara dengan madu'unya, dengan orang-orang yang mendengarnya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan orang yang diajak bicara. Jadi jangan sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Bahkan kita tidak boleh banyak bersumpah jika penting. Kemudian kalau memang orangnya suka mengingkari, maka baru kita bersumpah. Kalau sepertinya orangnya bisa menerima tanpa harus disumpahi, maka bicara apa adanya saja, bicara seperti biasa saja. Jadi pembicaraan itu disesuaikan dengan siapa yang diajak bicara. Fihi barakatuz zakati was shadaqah. Ketika Nabi SAW mengatakan, mana qasa mali 'abdin min shadaqah, tidaklah akan berkurang harta seorang hamba, menunjukkan bahwa zakat dan sedekah itu penuh berkah. Jadi semakin orang banyak mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat sesuai dengan nisabnya, maka itu tidak akan mengurangi sekali hartanya. Bahkan mungkin akan pasti akan menambah hartanya tersebut. Tidak di dunia, bahkan dunia. Bahkan para ulama menyebutkan, seorang yang kafir sekalipun, jika banyak bersedekah dengan hartanya, Allah akan membalasnya. Tapi balasannya hanya di dunia. Di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Makanya kalau kita melihat orang kafir yang banyak bersedekah, punya hartanya makin banyak, itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikannya di dunia. Tapi dia hanya di dunia saja, di akhirat dia tidak akan dapat. Wa qali 'abdin, ketika Nabi SAW mengatakan 'abdin, ya, dalam sabdanya wala dzulima 'abdin wala dzulima 'abdun, ya, fi istisharu makna ta'abbud athna'a 'amal ta'at, li anna dzalika ada. Kemudian ketika namanya, ketika Allah Rasulullah SAW menyebutkan hamba, untuk apa? Untuk merasakan adanya ubudiyah. Kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang melakukan ibadah. Ketika sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merasakan bahwasanya kita memang beribadah, kita adalah hambanya. Kita adalah tawanan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Demikian maka akan menjadikan diri kita lebih ikhlas. Dan ikhlas hatinya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang pegawai ketika bertemu dengan bosnya, ya padahal masih sama-sama manusia, dia merasa butuh kepada bosnya tersebut sehingga apapun yang dikatakan bosnya itu akan dilakukan. Maka kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih dari itu. Karena kita bukan hanya bawahan Allah, kita adalah milik Allah. Kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada wala zulima 'abdun madlamatun sabaru 'alaihi. Ya. Wala zulima 'abdun madlamatan. Dan tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan baginya. Fi fadlu sabri zilati. Di sini dan betapa agung kedudukannya. Ikhwan fillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan, akan memberikan pahala bagi orang yang bersabar itu tanpa hisab. Itu saking besarnya. Wa fi anna hisab as-sabri 'ala al-madlamati min asbab 'izzati as-sabri wa rif'atihi. Bahwa seseorang kezaliman siapapun itu, termasuk kezaliman pemimpinnya, termasuk kezaliman pejabat-pejabat, termasuk kezaliman tetangganya, termasuk kezaliman saudara-saudaranya, termasuk kezaliman siapapun itu, dan dia bukan karena tidak mampu melawan, tapi bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sebuah atau menjadi sebab kemuliaan baginya dan sebab tingginya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana sabarnya para ulama masa dahulu seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika di penjara. Orang-orang sudah menunggu apa yang dikatakan. Tapi Imam Ahmad rahimahullahu taala tidak sama sekali tidak menyuruh untuk melawan, malah bersabar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga sama, sampai meninggalnya di penjara pun tidak menyuruhkan untuk memberontak. Karena apa? Karena bersabar. Ya. Sabar bukan berarti kemudian meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu dua hal yang berbeda. Tapi ketika sudah amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak ada perubahan yang didapatkan, maka kita bersabar. Ya. Dan tetap mendoakan kebaikan terutama bagi para pemimpin kita. Wa fihi an lu'atul khairi aulan nasi bis-sabri wal ihtisab. Falidzalika min asbabi quwwati da'watihim wa ta'thirihim. Padahal min lawazim as-sabr, bahwa para dai adalah orang yang paling utama, yang paling diharuskan untuk bersabar dan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menahan dirinya. Kenapa? Karena kesabaran dan menahan diri baik para dai itu merupakan sebab-sebab kekuatan dakwahnya dan sebab-sebab dakwahnya bisa berpengaruh. Dan itu merupakan hal yang lazim bagi kesabaran. Artinya kalau orang bersabar maka akan mendapatkan kemuliaan. Ikhwati fillah, jangankan orang yang beragama, iman kepada Allah dan Rasulnya, Orang yang kafir sekalipun, jika bersabar atas kezaliman yang menimpa kepadanya, maka akan diberi kemuliaan di dunia. Ya? Tidak. Contohnya apa? Contohnya pada masa dahulu kita kenal sosok bernama Nelson Mandela, yang bersabar, ya, dengan politik apartheid, dia kemudian dipenjara berpuluh-puluh tahun, bersabar atas itu. Apa yang terjadi? Allah berikan ke dunia, ya, walaupun di akhirat tidak dapat apa-apa karena dia bukan orang yang beragama Islam, bukan orang yang beriman. Demikian juga dunia. Ketika Aung San Suu Kyi, ya, seorang aktivis wanita yang bersabar ketika dipenjara oleh rezim di situ, kemudian apa yang terjadi? Dia mendapatkan kedudukan, dia dimuliakan di dunia, walaupun di akhirat tidak. Walaupun setelah itu kemudian menjadi apa? Menjadi orang yang tidak peduli terhadap pembantaian terhadap umat Islam di Rohingya. Ya. Lalu bagaimana dengan seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Tentu kemuliaan akan dapatkan dengan kesabaran tersebut bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Para imam-imam mazhab adalah orang-orang yang paling sabar, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya tentu adalah para sahabat dan tabi'in tabi'in adalah orang yang paling sabar. Sehingga apa? Sehingga Allah memberikan kemuliaan. Dan di atas itu semua yang paling sabar adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang tanpa batas sabarnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukannya maqam mahmuda. Di mana? Di akhirat. Wafihi annal akibatal muttaqina fi dunya bil izzati wa fil akhirati birif'ah. Bahwa orang-orang bertakwa itu di dunia dia akan mendapatkan kemuliaan, adapun di akhirat mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kemudian sabda Nabi SAW, wala fataha 'abdun babal mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin. Pintu permintaan kecuali Allah itu kemiskinan baginya. Pelajarannya apa? Anna adam al-ihtisab was-sabri waqama'i fi ma fi aidin nasi min asbabil dhulli wal al-hissi wal ma'nawi. Bahwa tidak bersabar dan tamak berharap dengan harta milik orang lain itu merupakan sebab-sebab kehinaan, baik kehinaan fisik atau kehinaan ma'nawi, kehinaan lahir dan kehinaan batin. Ya, ikhwati fillah, seorang muslim itu tidak berharap, ya, tidak tamak dengan harta milik orang lain, tidak meminta, memelas meminta orang lain. Kadang-kadang kita sebagai seorang muslim, walaupun main-main itu hal yang tidak, ketika kita mengatakan kasihlah aku sedikit, ya, mana oleh-olehnya, subhanallah, itu tidak boleh, itu namanya meminta-minta. Ya, boleh meminta ketika memang sangat dibutuhkan, tapi tetap yang lebih utama adalah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah kemudian akan memberi hati seseorang untuk memberikan kepadanya. Ya, atau Allah memberikan tanpa diperkirakan. Ya. Wa fihi na'ala an-nasi bil bu'li an su'ali salatin wa ghairihim hum ahlul ilmi. Nah, ini penting sekali. Yang paling utama untuk menjauhi meminta-minta kepada penguasa atau kepada siapapun, mungkin orang kaya, donatur segala macamnya, itu yang meminta-minta adalah siapa? Adalah orang berilmu. Ikhwati fillah, apapun alasannya, orang berilmu itu jauhi dari meminta-minta. Ya, hiduplah qanaah, berusaha. Jika Allah memberikannya tidak banyak, maka disitulah kesabaran, disitulah rezekinya. Ya, jangan dekat-dekat dengan penguasa karena ingin mendapatkan kucuran dananya, walaupun dengan alasan untuk pesantren, itu tidak boleh. Ya, nanti akan, atau ya, mendekati para donatur, ya, menguasai para donatur untuk apa? Untuk membiayai dakwahnya, membiayai pesantrennya. Ya, walaupun tujuannya untuk dakwah, tidak boleh. Li'anna fi su'alihim naqsan wa dhullan fi anfusihim. Karena dengan meminta-minta kepada mereka, kata Syekh Abdul Aziz Asrhan, itu merupakan kekurangan dan merupakan kehinaan bagi jiwa-jiwa mereka, bagi para da'i. Wa dha'afan fi ta'thir da'watihim 'ala man sa'aluhu bighairi 'amatan. Kenapa? Karena dengan meminta-minta itu akan mengurangi pengaruh dakwahnya. Pertama, kepada siapa? Kepada orang yang dimintanya. Yang kedua, kepada siapa? Kepada orang lain juga secara umum. Tentu melihat, ya, banyak bicara, sedangkan kerjaan cuma minta-minta saja. Ya. Maka orang akan menghina padanya. Tidak akan mau mendengar perkataannya. Itu bagi orang yang memberi atau orang yang diminta. Adapun bagi orang yang umum, yang awam, jika mereka tahu, sampai tahu bahwasanya da'i tersebut suka meminta-minta, maka akan apa? Akan hilang hormatnya. Akan hilang wibawanya. Ya. Namun tentu perlu dibedakan antara apa? Antara menerima donasi dengan meminta-minta. Ya, meminta itu membelas, ya, kau sehingga apa? Sehingga menghinakan dirinya. Kalau open donasi itu hal yang berbeda. Wallahu a'lam. Wa qalu innamad dunya li'alam, mengatakan semuanya dunia itu hanya bagi empat golongan. Fihi anna du'ati ilayati bi isalil ilmi linasi bi awdhihi asalib uslub kasti'malil 'adadi fil ma'dudi liyas yusma'u wafah yusma'u wafahimahu. Para kan cara untuk menyampaikan ilmu kepada manusia dengan apa? Dengan uslub, dengan gaya yang paling jelas, ya. Jangan menggunakan bahasa-bahasa, istilah-istilah yang tidak difahami oleh banyak orang, kecuali memang itu ilmunya adalah untuk orang-orang khusus talibul ilmi. Contohnya tidak bisa kemudian menerjemahkan semua kaidah-kaidah atau semua di dalam usul fikih tersebut, masalah qiyas, farak dan segala macamnya. Tapi kalau kepada awam, maka kita jangan pakai bahasa-bahasa yang sulit yang tidak difahami mereka. Seperti apa? Seperti di sini Rasulullah SAW memakai jumlah dan bilangan. Agar apa? Agar orang-orang yang mendengarnya lebih cepat hafal dan juga lebih faham. Tapi kalau sepertinya dunia bagi beberapa golongan itu ambigu. Berapa? Tapi kalau sebutkan 4, oh 4. 1, 2, 3, 4. Maka orang akan lebih mudah untuk menghafalnya. Wa qaluhu 'abdin razaqahu Allahu malan wa 'ilman fa huwa yattaqi fi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'malu lahi fi haqqa. Pada Nabi SAW, seorang hamba yang Allah berikan rezekikan atau berikan harta dan ilmu, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan ilmunya tadi, kemudian menyambung satu rahimnya dengan harta dan ilmunya tadi, dan beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan ilmunya tadi, maka dia adalah berada di kedudukan yang paling utama. Apa pelajaran di sini anna barakatal ma'al taron la takunu illa idza unfiqa bi taqwa, bahwa berkahnya harta itu walaupun hanya sedikit saja, ya, walaupun harta itu hanya sedikit, itu akan berkah dua syarat. Apa? Adalah pertama dengan ilmu, dua dengan, ya, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Orang bertakwa karena berilmu. Ya. Tanpa ilmu orang tidak akan bisa bertakwa. Walaupun orang berilmu belum tentu bertakwa, tapi orang bertakwa tidak mungkin tanpa ilmu. Wafi anna ala man tawala amwalin nasi lati arwada ashabuha da'ma wujuhal khairi ayyataqillaha ta'ala wa ayyadu'aha mawdi'aha hasbal ilmi syar'in. Nah, ini peringatan bagi kita semua. Abdul Aziz Asadhan hafizahullah ta'ala, bahwa orang yang mengurus orang yang mengurus harta manusia. Orang-orang tersebut, ya, atau pemilik harta tersebut, ingin hartanya tersebut dipakai untuk mendukung proyek-proyek kebaikan, untuk mendukung kebaikan-kebaikan, ya. Agar apa? Agar orang yang mengurusnya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meletakkannya di tempat yang semestinya sesuai dengan ilmu syar'i. Baik untuk bencana alam, baik untuk kegiatan apa-apa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaknya mereka berilmu. Ya. Maka orang-orang yang duduk di lembaga-lembaga zakat, infak, sedekah, itu harusnya orang-orang yang punya ilmu, bukan hanya orang-orang yang punya jabatan. Berilmu tentang masalah harta, masalah infak, masalah sedekah, asnaf-asnafnya, tentang wakaf, tentang syarat-syaratnya, tentang masarifnya, untuk ilmu. Bukan hanya orang yang punya semangat saja. Fa'inkana dalika falahu walahum. Nah, jika yang mengurus harta orang tersebut, seperti lembaga amil zakat dan sebagainya, itu orang yang berilmu dan meletakkan pada tempatnya, maka itu menjadi pahala bagi orang yang menitipkan hartanya dan juga bagi orang yang menyalurkannya. Ya, yang menitipkan dapat pahala, mengumpulkan hartanya. Yang menyalurkan dia dapat pahala karena apa? Karena menyalurkannya dengan ilmu dan bertakwa tanah dengan ilmunya tersebut. Wa in kanat al-ukhra bi ihmalin aw tafritin fa 'alayhi. Tapi jika kemudian orang yang mengurus harta tersebut tidak amanah, ya, seperti dengan melalaikan, tidak dibagi, wakaf bukannya digunakan tapi biarkan sampai tumbuh ilalang yang tinggi-tinggi, ya, tanah wakaf tidak digunakan dengan segera tapi biarkan tumbuh ilalang tinggi-tinggi sehingga terbengkalai, ya, atau berlebihan, ya, sepertinya apa? Sepertinya digunakan untuk hal yang tidak berguna. Fa'alai, maka apa? Bagi orang yang memberikan harta, tapi orang yang mengurus hartanya tersebut karena dia lalai, karena dia tidak meletakkan pada tempatnya, maka na'udzubillah. Fa'ashabul amwali muhsinuna wa ma'alil muhsinina min sabil. Orang-orang yang sudah mewakafkan hartanya tersebut, dia adalah orang-orang yang sudah berbuat baik. Maka tidak ada dosa baginya, ya, karena dia sudah mengeluarkan hartanya. Wa fihi anna silaturrahimi tazidu awasiruha bil waslil mahli. Ini juga penting sekali diperhatikan bahwa silaturahim itu akan semakin kuat jika dihubungkan dengan harta. Ya. Abdul Aziz Sarhan mengatakan bahwa silaturahim itu akan semakin kuat, semakin kokoh akarnya jika sambungan harta. Kaqadha'u idainin aw 'aunin 'ala umril hayah, seperti membayarkan hutangnya atau membantunya dalam kehidupan. Ikhwati fillah, bagi orang-orang yang punya kelebihan harta, ya, lihatlah saudara-saudaranya. Jangan dulu melihat orang lain. Lihat saudara-saudara yang punya hubungan darah dengannya, adiknya, kakaknya. Ya. Tanyakan apa kesusahannya. Ya, karena mungkin dia tidak mau, tidak berani atau malu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala malu untuk mengungkapkan kesedihannya, mengungkapkan kesusahannya kepada orang lain. Maka dia bertanya, perlu apa? Ya, ada kesusahan apa? Kasihkan. Orang tersebut tidak jujur ketika ditanya apakah susah atau tidak, dia menganggap tidak susah, tapi terlihat kesusahan, maka tetap berikan. Ya. Itu akan menambah apa? Menambah erat silaturahim. Berapa banyak orang yang memberikan kepada orang lain, ya, berinfak kepada si A, si B, si C, si D, tapi saudara sendiri kemudian di dibiarkan. Saudara sendiri tidak dipedulikan saudara sendirinya. Bahkan ada juga yang banyak mengasihi kepada orang lain, kepada tetangga, kepada kenalan, si A, si C, si Fulan, si Alan, dan sebagainya. Tapi ibunya sendiri, orang tuanya sendiri tidak dipedulikan. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi jika kemudian orang tuanya tidak pedulikan, maka itu selain memutus silaturahim juga kemudian uququl walidain orang tua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wahai para muhsinin, orang yang paling utama untuk mendapatkan sedekah, mendapatkan bantuan harta, pertama adalah orang tua sendiri. Kedua adalah saudara-saudara, kakak, adik. Ketiga yang masih ada hubungan kekerabatan, baik itu sepupu, paman, dan sebagainya macam. Maka kemudian baru yang lainnya. Kenapa? Karena di sini akan dapat dua pahala. Pertama, pahala menginfakkan hartanya, menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Kedua adalah menyambung tali silaturahim. Maka wahai orang-orang yang berharta, janganlah engkau sia-siakan harta engkau itu. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sudah memberikan kesempatan untuk beramal lebih dari yang lain. Memberikan kesempatan untuk lebih menyambung silaturahim dibandingkan orang yang tidak punya harta. Kemudian, anda ala du'atil khairi ayyakunu asbaqan nasi li silaturahim. Bahwa para da'i itu adalah orang yang harus lebih terdahulu, lebih di dalam satu rahim. Jadi kalau da'i yang kemudian mematuhi dengan saudara-saudaranya, maka itu da'i yang kurang. Ya. Fadzalika ba'da taufiq bi qabul ilmihi wa nusahihim. Kenapa? Dengan menyambung satu rahim itu setelah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa menyambung satu rahim itu termasuk sebab diterima ilmunya dan diterima nasihatnya. Wa qawluhu wa razaqahu Allah ta'ala 'ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa shadiqun niyyati wa yaqulu ra'a anna lima lan 'amiltu bi 'amali fulan fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Kemudian golongan yang kedua adalah seorang hamba yang Allah berikan ilmu tapi Allah tidak berikan harta, tapi dia niatnya adalah benar, niatnya jujur, sambil mengatakan, jika aku punya harta seperti si Fulan, maka aku juga akan berbuat dengan hartaku seperti si Fulan. Maka dia dengan niatnya itu, pahalanya sama dengan orang yang berharta tadi. Apa pelajaran sini? Fihi fadlul ilmi ala sahibih. Bahwa ilmu itu memberi keutamaan kepada pemiliknya. Jadi ikhwati fillah, untuk menjadi orang kaya itu tidak semua orang mampu. Tapi menjadi orang berilmu, semua orang dapat berusaha. Jika tidak mampu mengejar kekayaan seorang, maka kejarlah dengan ilmu. Ya. Jangan kalah dengan salah seorang karyawan, ya, yang menganggap dirinya buruh, tapi kemudian banyak menghafal matan. Apa alasan bagi kalian untuk tidak seperti itu? Nikah. Tapi kemudian belajar bahasa malas. Ya. Tapi banyak berbicara di media sosial. Atau banyak orang yang suka komen sana, komen sini. Rajin di setiap status orang dia komen. Tapi belajar bahasa Arab tidak mau. Bukan tidak mampu, tidak mau. Itu sungguh. Wa fihi 'adhimu sya'ni sidq fi'lil khair. Bahwa pelajaran di sini juga harapan, cita-cita itu perkara yang besar. Ya, perkara yang agung. Kenapa? Karena jika memang niatnya benar, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat pahalanya tersebut. Jika niatnya benar, maka kemudian lihat orang bersedekah 5 miliar contohnya. Wah, ya Allah, saya cuma sanggup 5 ribu saja. Kalau aku punya seperti dia pun, aku akan 5 miliar. Ini 5 ribu pun sudah memotong sana-sini. Maka 5 ribunya itu pahalanya sama dengan 5 miliar orang lain. Dengan niatnya yang benar tadi. Dan tentu niat benar diiringi dengan apa? Dengan perbuatan yang benar. Ya. Wafihi ghabtatu sahibil khair. Bahwa kita hendaknya merasa iri kepada orang yang berbuat baik. Maksudnya iri bukan ingin orang itu hilang kebaikannya, bukan, tapi iri ingin berbuat yang sama dengannya. Ya. Wa fi si'atu fadlillah wa ihsanuhu haitsu innahu ta'ala ajra 'al mutamanni ajra al-fa'il. Di sini menunjukkan betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan betapa luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada orang yang apa namanya, yang berniat, orang yang berharap pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Orang berharap kebaikan tapi dia tidak mampu, dia hanya mampu sedikit, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan yang banyak. Wa fi ala anna ala talibil ilmi al-hirsu ala istifadati min ahli al-ilmi liyushrikahum fil ajri la yanqusu min ujurihim syai'a idza hadha hadwahum fa in lam yasati ujira bihasabi niyati. Nah, di sini hendaknya para penuntut ilmu untuk berusaha mengambil faedah, ya, mengambil faedah dari siapa? Dari para ulama. Agar apa? Agar dapat pahala yang sama dengan mereka, ya. Tanpa mengurangi pahala para ulama tersebut, ya. Tanpa mengurangi pahala para ulama tersebut. Kenapa? Pahalanya mendapatkan pahala mereka karena mengikuti jalan mereka, ya. Mengikuti jalan mereka. Jika ternyata tidak mampu mengikuti jalan mereka, maka dia akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Bagaimana cara istifadahnya? Dengan belajar dari para ulama tersebut, ya. Baik yang masih hidup dengan talaki ataupun yang sudah meninggal dunia, dengan membacakan kitab-kitabnya. Wa qaluhu wa 'abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilma yakhbitu fi malihi bighairi 'ilmin la yataqi fihi rabbahu wa la yaslu fihi rahimahu wa la ya'malu lillahi fi haqqa fa hadha bi akhbathil manazil wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu mala nali malan la amiltu bihi fihi bi amali fulan fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa. Nah, di sini adalah golongan ketiga keempat dalam dunia ini, yaitu yang pertama, yang ketiga adalah seorang yang tidak berikan ilmu syar'i, artinya tidak berikan hidayah kepadanya, maka dia terjerumus. Dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menjadikan hartanya tersebut untuk bersatu rahim dengan apa? Dengan orang, dengan kerabatnya, dan dia tidak beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya dengan hartanya tersebut. Maka itu adalah buruk kedudukannya. Kenapa? Allah berikan harta banyak tapi ternyata tidak bermanfaat. Hartanya itu hanya menambahkan dosa baginya. Hartanya menjadi wasilah, menjadi sarana baginya untuk berbuat dosa. Nauzubillah min dzalik. Kemudian tidak berikan harta, tidak berikan ilmu, tapi kemudian dia berkata, kalau aku punya harta, aku akan berbuat seperti si fulan. Maksudnya apa? Berbuat dosa. Maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Dan karena apa? Karena dia punya niat yang sama dengan si fulan. Dia tidak melakukannya hanya karena apa? Hanya karena tidak punya. Hanya karena tidak mampu, bukan karena takut dosa. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa orang yang berniat melakukan dosa dan tidak jadi melakukannya tetap mendapatkan dosa jika dia tidak melakukannya, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena tidak sempat atau karena takut. Atau karena apa? Karena takut ketahuan. Bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia tidak melakukan dosanya tersebut karena tidak mampu. Kalau mampu dia melakukannya, maka dia tidak apa-apa. Hanya orang yang berniat melakukan dosa, tapi dia tidak melakukannya karena takut pada Allah, itu yang mendapatkan satu pahala. Ya. Pelajaran di sini fihi khilafu ma taqaddama dzikruhu fi nafaraini ala walaini. Jadi dua golongan ini melupakan kebalikan dua golongan yang disebutkan sebelumnya, yaitu pertama golongan yang Allah berikan harta, Allah berikan ilmu, dia kemudian beramal dengan hartanya, dia menyambung silaturahim dengan hartanya, dia bertakwa kepada dengan hartanya, maka itu orang-orang yang paling besar, paling utama kedudukannya si Allah. Kemudian yang kedua, orang yang Allah tidak berikan harta tapi Allah niatnya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berikan harta kepadanya dia akan beramal seperti sepulan, maka pahalanya sama. Nah, ini yang dua ini. Wa fihi kamalu 'indillahi ta'ala wa hikmatihi wa annahu yu'ti may yasha' bi fadlihi wa yamna'u may yasha' bi 'adlihi wa annahu ta'ala la yadhlimu ahada. Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena di antara sifat Allah adalah Maha Adil. Ya. Dan juga hikmah Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang diinginkan dengan karunia-Nya, dan Allah menghalangi atau Allah tidak memberikan kepada yang Dia kehendaki dengan keadilan-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah menzalimi siapapun. Ya, tapi manusia yang menzalimi. Ikhwati fillah, kemudian kita lanjutkan kepada al-hadithu al-ishrun, hadis yang ke-20. Al-Mus'ab bin Sa'ad qala, ru'a Sa'adun radallahu ta'ala anhu, anna lahu fadlan ala man dunahu, faqala Rasulullah SAW, hal tunsaruna wa turzaquna illa ba'aikum, wa fi riwayatin innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha, silatihim, wa salatihim, wa ikhlasihim. Dari Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwasanya Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu menganggap dirinya lebih utama dibandingkan orang-orang yang di bawahnya. Ya, karena punya harta yang lebih banyak dibandingkan orang-orang lain, dia utama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan bersabda, "Apakah kalian akan diberikan rezeki kecuali oleh orang dengan orang-orang yang di antara kalian atau dia kecuali orang-orang miskin antara kalian?" Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah Subhanahu wa taala menolong umat, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan orang-orang lemah di antara mereka." Maksudnya orang-orang miskin antara mereka, ya. Du'aif di sini orang-orang yang miskin. Kenapa? Ditolongnya bagaimana? Dengan doa-doa mereka, dengan sholat-sholat mereka, dengan ikhlas-ikhlasan mereka. Pelajaran hadis ini fihi 'anayatul islami bi amri tarabutu baina jami'al muslimin. Bahwasanya Allah Subhanahu, bahwasanya Islam sangat memerhatikan, sangat memelihara tentang adanya hubungan erat antara apa? Antara umat Islam. Ya, jangan sampai terjadi perpecahan. Wafihi shumuliyatul Islam fi i'ta'i kulli dhi haqqin haqqah wa min akhiri dhalika haqqul du'afa liqillati nasri lahum. Hadis ini juga menunjukkan ketercakupan Islam, ya. Kenapa? Karena Islam itu memberikan setiap hak kepada yang berhak. Itulah keadilan, ya. Memberikan setiap hak kepada yang berhak, itulah adalah keadilan. Dan di antara yang sangat tegaskan dalam Islam adalah apa? Haknya orang-orang yang apa? Orang-orang yang miskin. Hak orang-orang yang lemah. Kenapa? Karena orang-orang yang lemah, orang miskin itu sangat sedikit yang menolong. Ikhwati fillah. Ada sebuah anekdot, ya, yang sempat saya baca kemarin di salah sebuah status, tapi itu anekdot yang memang satir, ya. Tapi juga benar. Itu apa? Jika Anda ingin banyak teman, maka jadilah orang kaya. Ini sepertinya hal yang lucu, ya, tapi benar. Orang ketika sudah kaya, itu banyak yang kenal, banyak yang mau berteman. Tapi ketika miskin, siapa yang mau berteman? Bahkan teman pun pura-pura tidak tahu. Ya, makanya Islam ini sangat memperhatikan orang miskin. Karena apa? Karena sedikitnya para penolong orang miskin tersebut. Wa fi anna as-sabra 'ala al-aqdar wa ihtisabil hal min asbab al-ikhlas wa qabul ad-du'a. Bahwa sabar terhadap takdir dan berharap pahala, ya, atas kondisi yang diterimanya itu merupakan sebab-sebab diterima. Kalau antum miskin, kurang harta, apalagi dengan kondisi sekarang ini, maka bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah doa antum itu akan terima. Maka berdoalah yang baik-baik, terutama bagi para pemimpin kita, agar Allah berikan hidayah sehingga apa? Sehingga berpihak kepada kita, kepada umat Islam. Ya, tidak berpihak kepada orang-orang yang ingin merusak Islam. Baik itu orang liberal ataupun orang-orang ateis. Ya. Dengan kebangkitan kaum wa fihi adam ihtiqar ma'ruf faqad yughlaqu baban nasri. Kemudian ke selanjutnya, bahwa jangan pernah menganggap remeh, jangan pernah menghina kebaikan. Ya. Kenapa? Karena dengan menghina kebaikan itu satu pintu kemenangan Allah Taala. Karena kita cuma mengatakan kamu cuma doa saja bu. Dengan itu boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala menutup salah satu pintu kemenangan, atau bahkan Allah menutup pintu kemenangan sama sekali karena kita menganggap remeh sebuah kebaikan. Senjatanya orang beriman. Rafi an du'at al-khairihum aula an-nasi bi mahabbati du'afa wa musyarakatihim alamihim wa amalihim. Para dai orang-orang yang paling mencintai orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, kaum du'afa. Ya. Jadi jangan dai itu malah mendekati yang di atas, mendekati artis-artis yang baru tobat, mendekati orang-orang kaya, berdakwah khusus mereka, tidak mau ke pedalaman. Ya, ditinggalkannya orang para mu'alaf yang miskin itu, tidak pernah mau dilihatnya. Ya. Para dai justru harus lebih kepada mereka. Karena mereka itu orang-orang ikhlas ketika berdoa, dan dengan itu mungkin Allah memberikan kemenangan bagi umat Islam, bukan hanya bagi dai tersebut. Ya. Dan berusaha untuk share, ya, ikut merasakan kepedihan mereka, merasakan harapan-harapan mereka, kan harapan mereka, dan berusaha untuk mengurangi kepedihan mereka. Ya, itu tugas para dai. Kalau begitu, apakah berdakwah kepada orang kaya ditinggalkan? Ya tidak, ya, tetap, ya, tapi jangan diskriminasi. Wa fihi ta'kidul 'anayati bi sya'ni du'afa wa bi khassatin idza kanu talabata 'ilmin bi syaraf wa fadlil ahli. Di sini juga penegasan untuk memperhatikan urusan para du'afa, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berharta, orang yang tidak berpunya, ya, terutama jika kaum du'afanya itu adalah para penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu yang benar-benar, ya, atau para bahkan mungkin para dai yang apa yang du'afa di sini. Maka perhatikan, kenapa? Karena kedudukan ilmu itu adalah mulia. Dan juga orang-orang yang berilmu itu adalah mulia dengan ilmunya tersebut. Maka ikhwan fillah. Ya. Mungkin di antara kawan-kawan kita yang di dunia maya ini, bahkan dulu sempat pernah ada beberapa tahun lalu seorang penuntut ilmu yang memperlihatkan rekening yang kosong sedangkan dia sudah beberapa hari tidak makan. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Jadi jangan kemudian kan dia masih bisa internet, bisa browsing. Ikhwati fillah, ketahuilah sekarang data itu bukan sebuah kemewahan seperti zaman dahulu. Oke, mungkin pada awal 2000-an punya data itu adalah hal yang mewah. Sekarang bukan, itu sebuah kebutuhan. Ya, apalagi sekarang banyak data yang murah. Bahkan data itu sekarang ada merupakan apa? Sebuah modal untuk mencari nafkah. perhatikan saudara-saudara kita, terutama para penuntut ilmu, terutama para dai. Maka berikanlah, ya. Karena mungkin mereka tidak akan pernah meminta. Mereka berjualan, maka belilah. Dan jangan tawar-tawar. Ya. Jangan orang yang baru usaha ada harga diskon, enggak. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwati fillah. Kemudian kita lanjutkan sedikit di sini dengan hadis al-Hadi al-Ushrun, hadis yang ke-21. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah SAW, man tatabbaba wa la ya'lamu min hatibun fa huwa dhamin. Tapi karena di sini memang hadisnya sangat pendek ya. Namun keterangannya panjang. Kita insya Allah kita bacakan besok hari saja ya, biar lebih leluasa. Itulah, jika ada kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu murni dari saya dan juga dari bisikan syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang selalu berusaha untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.